Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Namun sebelum kita lanjutkan, kemarin sudah kami sebutkan pantun atau puisi mengenai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber atau sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah apa? Fadal. Naam. Antum? Ani kan taqallani in kunta wafina. Hawa? Ya'tika? Ya'tika. Ya'tika bi arzaki. Haythu la tadri. Naam. Fa kayfa takhafu Allah? Fakaifa takhaful faqra? Fakaifa takhaful faqra? Wallahu raziqa. Wallahu raziqa. Qad raziqa. Qad raziqa. Qad raziqa. Qad raziqa at-tayra. Qad raziqa at-tayra min wal huta fil bahri. Fil bahri. Antum? Na'am barakallahu fikum. Antum mau nyoba? Belum. Antum? Pelan-pelan, santai aja. Agak sedikit. Na'am. Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Antum belum satunya? Madza qatuhu? Lakin awaqibuhu ahlan dan asr. Antum as-sabr murrun kasmihi. Antum? As-sabr murrun kasmihi. Lakin madzaqatuhu awin. Lakin awaqibuhu. Ahla minal asali. Antum? Ahla minal apa? Minal asali. Naam barakallahu fikum. Itu dihafal ya. Antum dah hafal belum? Asabru kasmihi, Mada waktu. Lakin awakibu ahla minal asal. Lakin awakibu ahla minal asali. Yang panjang? Bisa insyaAllah ya. Nah, barakallahu fikum. Ayu na'am. Barakallahu fikum. Ahmadakumullah. Sebenarnya pantun atau puisi itu sekedar faedah di luar aja ya. Wa illa dalil adalah Al-Quran wa sunnah. Namun terkadang pantun atau puisi itu sesuatu yang dihafal untuk memudahkan mengingat saja. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita yang berikutnya. Ada yang mana? Sakit. Sakit. Oh, Islam. Berikutnya barakallahu fikum, kita memasuki ayat yang ke-270 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-270 ini mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba yang menginfakkan hartanya. Walaupun dia tidak mengucapkan, walaupun dia tidak menunjukkan niatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia niatkan dengan infak atau amalan yang dia lakukan tersebut. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah taala berfirman surat Al-Baqarah ayat yang ke-270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Artinya, dan apa saja yang kalian infakkan berupa nafkah atau berupa sedekah dan infak, atau yang kalian nadarkan berupa nazar, nanti kami sebutkan apa itu nazar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maksudnya barakallahu fikum, orang-orang yang berbuat kezaliman tidak ada satupun yang akan menolongnya, yang bisa mengentaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya barakallahu fikum. Kemarin kami sebutkan bahwasannya, jadi ketika orang berinfak itu jangan khawatir dia itu fakir atau hilang hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Naam, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Kemarin saya sebutkan itu keliru ya. Yang benar adalah "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Artinya, dan apa saja yang kalian infakkan berupa sesuatu, sesuatu apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ganti tersebut disegerakan di dunia maupun nanti di akhirat diganti dengan surga. Na'am barakallahu fikum. Kemarin sudah kita sebutkan perbedaan antara hikmah dengan adzulm, kezaliman. Bedanya apa, antum? Naam. Al-hikmah bahasa Arabnya adz-dzulm wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Naam, al-hikmah wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Tapi adz-dzulm wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Jadi kesimpulannya, hikmah sama adz-dzulm itu beda ya. Naam barakallahu fikum. Apa tadi? Hikmah tadi apa? Kalau adz-dzulm menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mana yang bagus Abdurrahman? Adz-dzulm atau hikmah? Yang bagus al-hikmah atau adz-dzulm? Al-hikmah. Na'am barakallahu fikum. Itu yang bagus. Adz-dzulm kezaliman. Dzalim enggak bagus. Na'am barakallahu fikum. Fattaqudz-dzulma fa innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Wa ma a'taitum min malin aw ghairihi qalilan aw katsiran tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardhatillah." Dan apa saja yang kalian curahkan, yang kalian berikan berupa harta atau yang selainnya, sedikit atau banyak, yang kalian sedekahkan dengannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, "Aw awjabtum 'ala anfusikum syai'an min malin aw ghairihi," atau sesuatu yang kalian wajibkan untuk diri kalian berupa harta atau yang lainnya, "fa innallaha ya'lamu," maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua ini maksudnya nazar. Jadi orang bernazar itu seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya pada perkara yang aslinya bukan wajib untuknya. Paham ya? Maksudnya seseorang itu mewajibkan dengan sesuatu untuk dirinya yang mana sesuatu itu aslinya tidak wajib untuknya. Paham enggak itu maksudnya? Sesuatu itu aslinya enggak wajib. Puasa 3 hari wajib enggak bagi dia aslinya? Enggak wajib, tapi dia mewajibkan, aku bernazar nanti kalau ternyata tahun ini bisa umrah akan puasa 3 hari. Akhirnya dengan wajib menunaikan nanti ternyata bisa umrah tahun tersebut. Akhirnya dia harus puasa 3 hari. Padahal puasa 3 hari awalnya wajib enggak bagi dia? Enggak. Berarti nazar itu seseorang mewajibkan sesuatu untuk dirinya padahal sesuatu tersebut aslinya tidak wajib untuknya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, antum ungkapkan bagaimana yang enak. Yang jelas nazar itu seperti itu, bentuk globalnya seperti itu. Jadi orang itu mengharuskan dengan sebuah ibadah untuk dirinya padahal ibadah itu aslinya tidak wajib untuknya gitu loh. Tapi dia mengharuskan dirinya itu untuk melakukannya dengan nazar tadi itu. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa nazar itu hukum asalnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, nah kalau nazarnya bagus dan baik wajib ditunaikan. Kalau nazarnya dari maksiat wajib ditinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Contohnya, aku bernazar nanti kalau tahun ini bisa umrah, niscaya aku akan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tahun tersebut bisa umrah dia. Dia wajib enggak menunaikan tadi nazarnya tadi? Wajib karena ketaatan. Puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Kalau contohnya dia bernadar, aku bernadar. Nah, kalau pagi ini misalkan 6 aku bisa selesai Al-Qur'an misalkan. Pagi ini misalkan ya, contohnya orang yang sudah hafalannya banyak misalkan bernadar. Pokoknya kalau pagi ini bisa selesai murojaah Al-Qur'an misalkan, aku akan beli khamar. Contoh aja ini ya, beli khamar. Nah, itu nadar maksiat enggak itu? Nadar maksiat. Ternyata pagi itu selesai Al-Qur'an. Nah, apakah terus dia pergi nyari khamar? Tidak, wajib bertaubat dan juga meninggalkan maksiat tersebut. Paham ya? Jadi kalau na'am barakallahu fikum bernadar, maka hendaknya nadar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nadar itu hukum asalnya na'am barakallahu fikum yang ada unsur muqabil, nadar tapi ada balasan yang dia inginkan, itu nadar na'am barakallahu fikum yang hukumnya na'am tidak diperkenankan. Jadi ahsannya enggak usah bernadar. Kalau mau bersedekah, sedekah saja. Infak-infak saja enggak perlu pakai nazar. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, maka orang-orang yang menunaikan nazar, nazar yang baik, nazar taat, maka dipuji Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, tapi orang-orang yang justru na'am barakallahu fikum nazar, nazar maksiat, maka tidak diperkenankan. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am. Seperti itu. Man nadhara an yuti'ullah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Wa man nadhara an ya'siyahu falyasi. Dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, maka jangan dia berbuat maksiat kepadanya. Kenapa sih? Kok nadar ini kok sampai dimakruhkan para ulama? Karena seringnya nadar itu muncul karena dari orang yang pelit. Nah, dia mau beramal sesuatu tapi harus ada ikatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata tahun tersebut dia enggak bisa umrah, enggak puasa 3 hari. Berarti kan ingin beribadah tapi ada unsur imbalannya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau tahun ini bisa umrah, ana akan menyembelih sapi, kemudian dagingnya dibagikan satu kampung misalkan. Ternyata tahun tersebut enggak bisa umrah. Jadi enggak nyembelih sapinya. Enggak jadi. Jadi inginnya itu na barakallahu fikum dia seakan-akan beramal tapi ada imbalannya. Jangan. Upayakan kalau memang barakallahu fikum hafizakumullah mau beramal, beramal saja. Oleh karena Rasulullah mengatakan apa? Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar itu dikeluarkan dengannya dari orang-orang yang pelit. Nah, karena dia ingin bersedekah, ingin mengeluarkan hartanya tapi dengan sebab yang lain gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, upayakan kita tidak berupaya untuk mengikat nazar. Dalam artian ya mau beramal beramal lillah bismillah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Di sini disebutkan jadi semua saja yang kalian amalkan atau yang kalian sedekahkan mengharapkan ridha Allah dan yang kalian nadarkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa huwal muttali'u 'ala niyyatikum, dan dialah zat yang mengawasi dan memperhatikan terhadap niat-niat kalian. Wa sawfa yusibukum 'ala dzalik, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi semua itu. Akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tadi. Wa man mana'a haqqallahi fa huwa dzalim. Dan barang siapa yang menghalang-halangi hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang zalim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia na barakallahu fikum ingin bersedekah dihalang-halangi, ingin berzakat malah dihalang-halangi misalkan, dalam artian ingin menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dihalang-halangi. Orang yang menghalangi itu digelari dengan zalim karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian wadzalimuna laisa lahum ansharun, dan orang-orang zalim mereka tidak memiliki penolong-penolong. Naam, yamnaunahum min adzabillah, tidak memiliki penolong-penolong yang bisa menghalang-halangi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena adab Allah Subhanahu wa taala tentunya barakallahu fikum sudah kami sebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab seorang hamba, kok ada yang diadab? Itu zalim enggak itu? Zalim enggak itu? Bukan kezaliman, karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Ta'ala tidaklah mengazab hambanya melainkan apa? Ada sebabnya, gak sembarangan. Zalim itu kalau misalkan kita menghukum orang yang gak bersalah, zalim gak? Zalim. Tapi kalau kita menghukum orang yang berhak untuk dihukum, apakah kezaliman? Bukan. Namanya keadilan dan hikmah, kebijaksanaan, karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah Ta'ala menyiksa hamba-hambanya yang berbuat maksiat misalkan, zalim bukan itu? Bukan. Kebijaksanaan, keadilan, karena menyiksa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan apa? Siksa. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wala yadhlimu rabbuka apa? Ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun, enggak pernah. Naam. Lah itu buktinya kok Allah Ta'ala menyiksa orang-orang, hamba-hambanya disiksa. Kita katakan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala memang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Siksa. Sehingga bukan kedzaliman tapi keadilan. Paham ya? Nah, dan enggak pernah Allah Ta'ala menyiksa hamba-hambanya enggak bersalah. Justru yang tidak bersalah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kita lihat lanjutan daripada ayat yang 6 ke-270 ini barakallahu fikum, mengenai dalil yang sering kita ucapkan manakala kita mampu menampakkan sedekah dalam rangka untuk mengajari manusia, lakukan itu yang terbaik biar orang lain ikut bersedekah. Tapi kalau khawatir riya, maka alangkah baiknya kalau dia sembunyi-sembunyi diberikan langsung kepada fuqara, orang yang berhak. Kita lihat qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itulah yang terbaik. Nah, ini kalau aman dari riya tadi ya, tampakkan gitu. Wa in tukhfuha, namun jika kalian menyembunyikan, maksudnya sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan langsung kepada orang fuqara, orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu yang terbaik untuk kalian. Ketika tidak aman dari apa? Riya. Apa itu riya? Apa itu riya kemarin? Riya boleh enggak kita beramal dengan riya, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Apa itu riya kemarin? Apa itu riya? Orang yang beramal, ya umum ya, sedekah yang lainnya, orang yang beramal amalan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan agar dilihat oleh orang atau agar dilihat oleh manusia, agar dipuji oleh manusia, namanya riya. Nah, kalau dia khawatir itu, maka yang langkah kedua ini. Nah, sembunyi-sembunyi diberikan langsung kepada fuqara. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dengan sebab perbuatan tadi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui nam terhadap apa saja yang kalian lakukan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah in tudhiru ma tatasaddaquna bihi lillah, jika kalian menampakkan apa saja yang kalian sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, fa ni'ma ma tasaddaqtum bih, maka itulah yang sebaik-baik yang kalian sedekahkan, ditampakkan. Naam. Ini kalau apa? Kalau aman niatnya dari apa? Riya ya. Naam. Wa in tusirru biha, namun jika kalian sembunyi-sembunyi merahasiakannya, enggak terang-terangan gitu. Naam barakallahu fikum, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan langsung kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir, fa hadza afdalu lakum. Ini lebih afdal untuk kalian. Tujuannya kenapa kalau lebih afdal? Li'annahu ab'adu 'anir riya, dikarenakan amalan itu lebih jauh daripada riya. Ya kan, orang ketika memberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak tahu yang lainnya, mungkin lebih ikhlas dia. Dalam artian lebih apa? Jauh dari riya. Berbeda kalau ketika memberikan dilihat orang lain. Kadang timbul sesuatu yang agar dipuji, agar dikatakan dermawan, dan yang semisalnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan, karena riya ini syirik apa? Riya ini syirik apa? Akhban Nawfal? Akhban Nawfal? Riya itu syirik apa? Syirik kecil. Menghapuskan semua? Sebagian saja. Nah, menghapuskan sebagian saja. Maksudnya menghapuskan sebagian amalan yang terkenai riya tersebut. Paham ya? Adapun yang menghapuskan semua amalan syirik apa? Akhban Bakrin? Syirik akbar. Ataupun riya ini syirik kecil ya. Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirikul asghar fasu'il anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil, beliau menjawab riya. Nah, jadi riya itu tadi apa? Akhad al-fatah. Ya, syirik kecil, definisi riya apa? Definisi riya apa? Apa itu riya? Nah, seseorang beramal agar dilihat manusia atau disanjung oleh manusia. Mau beramal mengerjakan atau meninggalkan maksiat sama saja. Kalau tujuannya itu adalah riya. Nah, barakallahu fikum, syirik kecil ya, dihindari. Kita lihat di sini. Wa fi shadaqati ma'al ikhlas, dan di dalam sedekah bersama ikhlas mahmumun. Naam. Mahmumun lidzunubikum, bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu alladhi ya'lamu daqa'iqal umur, dan Allah Ta'ala zat yang mengetahui perkara-perkara yang sangat detail. Perkara-perkara yang sangat kecil Allah Ta'ala mengetahuinya. Mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalikum, tidak tersembunyi sedikit pun dari keadaan-keadaan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sembunyi di mana saja Allah Ta'ala tahu. Kita semuanya berbicara ataukah tidak berbicara, dalam artian bisik-bisik atau yang terpetik pada benak atau dalam hati manusia, Allah Ta'ala mengetahuinya. Naam. Wa sayujazi kullan bi'amalih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas masing-masing atau setiap manusia dengan sebab amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka dia mendapatkan kebaikan, dan jika amalannya jelek maka dia mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua ayat yang kita baca ini barakallahu fikum masih seputar dorongan dan anjuran agar kita berinfak karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besar ataupun kecil yang kita infakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat-niat yang ada pada diri kita. Dan jangan khawatir akan kefakiran dan kemiskinan sebab karena kita berinfak, namun justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keutamaan dan menjanjikan karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menjanjikan, yang menghias-hiasi, yang barakallahu fikum membuat di hadapannya barakallahu fikum seakan-akan akan menimbulkan kefakiran, misalnya adalah setan, yang mana setan itu adalah musuh kita yang nyata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa itu? Setan itu musuh kita yang nyata bukan? Naam, apa itu? Nah, minasyaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian nyata. Naam, cuman beda alamnya. Karena alam itu terbagi menjadi dua. Apa, Akh Muhammad? Alam apa saja? Alam ghaib sama alam? Alam nyata ya. Jadi setan itu termasuk lingkupan alam mana, Abdurrahman? Setan itu berada di alam mana? Alam nyata atau alam ghaib? Alam ghaib ya, alam yang nampak. Nah, barakallahu fikum, kalau alam nyata itu alam yang kelihatan. Seperti kita ini alam nyata. Nah, oleh karena itu kita dilarang mengikuti jerat-jerat dan langkah-langkah apa? Setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itulah musuh kalian yang nyata. Nas'alullaha as-salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.